بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال شيخنا حفظه الله فصل في فضل العلم. Berikutnya setelah beliau membawakan mukadimah di dalam risalah ini, beliau membuat fasal yaitu tentang keutamaan ilmu. Dan sebagaimana antum mempelajari juga pada setiap pada isya, yaitu tentang keutamaan ilmu yang lebih luas yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Minhajul Qasidin. Adapun risalah ini hanya sedikit yang beliau sebutkan. Fasl fi fadl ilm, pasal penjelasan tentang keutamaan ilmu. Kata beliau, al-ilmu syar'i هو الصبيه الوحيد الذي يعرف به العبد ربه ورسوله ودينه. Ilmu syar'i adalah jalan satu-satunya di mana seorang hamba dapat mengetahui tentang Rabbnya, Rasulnya, dan agamanya. Maka yang dimaksud dan keutamaan ilmu sebagaimana yang beliau telah singgung, kebanyakan manusia meninggalkan perkara yang sangat penting, yaitu menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Di mana kebanyakan manusia sibuk dengan ilmu dunia. Nah, maka ilmu syar'i adalah ilmu yang merupakan jalan satu-satunya bagi seorang hamba untuk ia bisa mengetahui tentang Rabbnya, untuk mengetahui tentang Rasulnya, untuk mengetahui tentang agamanya. Iya, yang tiga perkara ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Allah rahimahullah di dalam Thalathatul Usul, yaitu ilmu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatud dini. Mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang nabinya dan agamanya. Di mana tiga perkara inilah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di alam kubur. Ketika seseorang meninggal, maka akan ditanya tentang tiga perkara ini. Maka tidak akan bisa seorang menjawab pertanyaan ini mengenal Rabbnya, mengenal Rasulnya dan agamanya kalau dia ketika di dunianya tidak mempelajari ilmu syar'i. Maka dari sini menunjukkan betapa pentingnya seseorang atau setiap individu kita untuk mempelajari ilmu syariat ini. Nah, inilah ilmu yang ditinggalkan oleh banyak orang. Semakin datang zaman, semakin banyak orang yang meninggalkan ilmu, sehingga semakin banyak orang yang bodoh tentang agama ini. Nah, padahal ketika seseorang ingin selamat, ia harus mengetahui tentang Rabbnya, Rasulnya, agamanya. Karena itulah jalan satu-satunya bagi seorang hamba untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Dan tidak akan bisa seorang mengenal Rabbnya dan Rasulnya dan agamanya kecuali dengan mempelajari ilmu syariat. wa huwa khairu ma ta'muru bil hayah wa tashghulu bihil awqat. Ilmu adalah sebaik-baik perkara yang bisa menghidupkan atau memakmurkan kehidupan seorang hamba, yang bisa menyibukkan waktu-waktunya dengan ilmu. Apa yang paling terbaik? Al-ilmu. Sibuk waktunya dengan ilmu. Pagi, sore, siang, ketika menjelang tidur, bangun tidur, disibukkan dengan ilmu. Maka itu adalah sebaik-baik perkara seseorang untuk memakmurkan, menghidupkan di dalam kehidupan sehari-harinya, sibuk dengan ilmu. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan kegiatan seperti itu, amalan seperti itu, kecuali thalabatul ilmu. Maka di sini, dari sekian miliaran manusia yang paling beruntung di dunia ini adalah seorang yang thalabatul ilmi, orang yang dia mencari ilmu syariat. Juga dijelaskan wa tunalu bihil manazil wad darajat. Seorang hamba akan memperoleh kedudukan dan derajat. Iya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat beberapa derajat dari orang beriman itu, orang yang berilmu. Iya. Tidak akan seseorang ingin derajatnya tinggi. Dengan harta ya mungkin bisa, tetapi sebatas apa yang ia miliki dari harta itu. Ketika harta itu sudah lenyap, maka tidak ada kewibawaan terhadap orang yang punya harta ini, ya kan? Iya, tidak pernah terdengar si fulan miliuner, orang yang paling terkaya di dunia, ada enggak terkenang sampai sekarang? Tidak. Ada yang terkenang tetapi keburukannya. Seperti siapa? Qarun, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Iya, bahkan di sisi makhluk seluruhnya. Maka dengan ilmu syariat, siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka carilah ilmu syariat ini. Wa yu'ta bihil khair wal barakat, dan akan diberikan dengan ilmu tersebut kebaikan dan barokah. Barokat adalah dawamul khair wal kithir. Dijelaskan oleh para ulama, barokah itu adalah kebaikan yang terus menerus. Ya, senantiasa ada kebaikan, itu barokah, dan banyak kebaikan-kebaikan, itu barokah. Yaitu ketika seseorang thalabatul ilmi, sebagaimana di dalam hadis apa? Ya, idza mata ibnul adam in qata'a amalu ila bi ihdatsara, atau salah satu dari tiga perkara ini, yaitu ilmun, atau yang pertama ilmun yang tanfa'u bih, kemudian waladun shalih yad'ulah, kemudian shadaqatun jariyah. Tidak akan terputus ketika seorang Bani Adam meninggal kecuali tiga perkara, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, dan shadaqatun jariyah. Ilmu yang bermanfaat adalah kebaikan yang terus menerus akan ia peroleh walaupun dia sudah meninggal. Selain disebut-sebut kebaikannya di dunia, dan akan mengalir terus pahalanya, balasannya, walaupun dia sudah meninggal. Barokah, itulah barokah. Banyak kebaikannya ilmu, memberikan bimbingan kepada manusia. Kalau dokter memberikan bimbingan hanya sebatas pada jasad jasmani saja. Kalau kamu mau sehat, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Terkandung padanya sayur, iya. Kemudian protein, ya, atau protein terkandung padanya protein, vitamin, lemak, ya, karbohidrat. Makanannya ini. Hindari makanan-makanan yang berbahaya, yang berlebihan, yang membuat kolesterol, asam urat dan yang lainnya. Sebatas pada jasmani saja. Itu barokah ilmu dunia. Tetapi ilmu syar'i itu dibimbing seseorang, nah, untuk selamat di dunia, hatinya bersih dari sifat-sifat yang tercela, ya, dari sifat dengki, hasad, mudah marah, kemudian juga ghibah dan perbuatan syirik dan yang lainnya, diselamat di dunia ini dan juga selamat di akhirat dari api neraka. Ini kalau orang yang membimbing ilmu syariat. Ya, barokah dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan ilmu syariat. Wa yunalu sahibuhu ridha rabbul ardhis samawat. Ini yang paling tinggi. Seseorang yang memiliki ilmu itu memperoleh dengan ilmunya, tentunya ilmu yang bermanfaat dengan ilmu syariat ini, mendapatkan ridha rabbul ardi samawat, ridha dari Allah. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridha, maka Allah sendiri menyatakan aku akan menjadi penglihatannya. Aku akan menjadi pendengarannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia mau. Nah, ini kalau Allah sudah ridha kepada hamba-Nya. Nah. Walida fa inna Allah amara nabiyyan sallallahu alaihi wasallam liistikthar min. Oleh karena ini sungguhnya Allah memerintahkan nabinya untuk memperbanyak dari ilmu syariat. Ya, memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak dari ilmu syariat. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Thaha ayat ke-164, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Rasulullah, Rabbi, wahai Rabbku, zidni ilman, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat ini. Dijelaskan oleh para ulama, tidak ada satu nas pun yang menunjukkan perintah Allah kepada nabinya untuk menambah agar memperbanyak sesuatu kecuali masalah ilmu. Tidak ada. Tidak pernah diperintahkan Rasulullah untuk meminta kepada Allah untuk menambah harta kekayaan, tidak ada. Iya, tapi yang diperintah adalah zidni ilman, ya Allah Rabbku, tambahkanlah ilmu. Qala Syekh, wal 'abdu imma ayatlubul izdiyad wal istiksar min al 'ilmi syar'i fa hadha mahmudun bal matlub kama huwa wadihun min dhahir al ayah. Seorang hamba, ya, bisa jadi keadaannya dia dituntut untuk menambah dan memperbanyak ilmu syariat, ya, mencari tambahan dan memperbanyak ilmu syariat. Maka ini terpuji, ya, kalau ada seseorang dia semangat untuk menambah ilmu, ya, dalam rangka yang diamalkan dan disebarkan tentunya, maka ini yang dituntut, terpuji, kata Syekh. Sebagaimana jelas dari zahir ayat yang sudah kita baca tadi. Wa imma ayakuna taliban lidunya fadha madmum wal manhiyun anhu. Dan juga keadaan seseorang dia sebagai pencari dunia. Iya, imma dia pencari ilmu syariat, ima dia pencari dunia. Sekarang saya mau tanya, yang paling banyak di dunia ini Ya, manusia itu mencari ilmu apa? Yang paling banyak di dunia itu. Manusia itu mencari ilmu apa? Mencari apa? Iya, kalau dalam pelajaran umum atau sekolah umum, jadwal pelajaran hari Senin IPS, IPA, matematika, ya kan? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian pengetahuan umum atau pendidikan moral. Senin, Selasa, Rabu, nanti hari Jumat baru pelajaran pendidikan agama. Seminggu hanya sekali. Coba bayangin. Demikian apalagi juga di perguruan tinggi, mana ada? Enggak ada pelajaran agama. Apalagi sudah sampai fakultas spesialis khusus, jurusan yang khusus, sudah. Ya, kalau ilmu agama tok hanya satu, diperoleh dari pengajian-pengajian. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia mencari ilmu dunia, mencari dunia. Maka keadaan seorang hamba, imma dia mencari ilmu syariat, imma dia mencari dunia. Maka ini tercela. Bahkan dilarang. Ya, dia senang mencari dunia. Dalilnya, wadalu ala dzalik, dalilnya yang pertama adalah ma rawahu Bukhari wal Muslim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law kana li ibni adam wadiyan min malin labtagha salisan wa la yamla'u jawfa ibni adam ila turab wa yatubullahu ala man taba. Kata beliau membawakan hadis ini, kata Ibnu Abbas, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang Bani Adam mempunyai satu atau dua wadi, nah, dari harta, pasti dia akan mencari yang ketiganya. Ini menunjukkan tamaknya manusia. Apa dalilnya? Dalil Al-Quran bahwasanya manusia itu mempunyai sifat pokok yang tercela, yaitu tamak terhadap dunia. Apa dalilnya? Innal insana khuliqa halu'a. Terus wa idza masal syarra jazu'a wa idza masal khairu manu'a. Iya, seperti itu. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Artinya menunjukkan inginnya enak di dunia itu. Ya, inginnya terpenuhi segala apa yang dia inginkan di dunia. Kalau mendapatkan kesulitan dia mengeluh, susah melulu. Nah, iya, di pondok kamu nanti jadi apa? Gitu, kasih subahat. Seakan-akan cita atau masa depan di pondok itu suram, digambarkan oleh kebanyakan orang seperti itu. Kalau anak saya masuk pondok itu jadi apa ya? Gitu. Ya, la ilaha illallah. Padahal di pondok dipelajari bagaimana seseorang bisa berjalan dalam kehidupan ini sesuai dengan bimbingan Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia. Ya. Oh, kalau anaknya, oh, anak saya sudah perguruan tinggi, oh, ini bangganya luar biasa. Naam, Allah musta'an. Ya. Kalau dapat harta, wah, senang seakan-akan dia memiliki dunia. Seperti itu. Nah, tidak akan puas-puas, akan cari terus. Makanya dicela oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sini adalah kabar yang menunjukkan celaan orang yang tamak terhadap harta, serakah terhadap harta. Sudah dapat 1 juta, wah masih kurang 2 juta. Itu cukup. Nah, dikasih 2 juta. Kayaknya kurang 2 juta juga. Dikasih 3 juta. Masih kurang juga. 4 juta. Masih kurang juga. Ya sudah, kasih nih 100 juta. 100 juta beli anu, beli anu. Kayaknya kurang cukup. Tambah lagi. Seperti itu. Ya, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha salitan. Kalau seandainya seorang Bani Adam itu memiliki dua wadi, dua lembah dari harta, pasti dia akan mencari yang ketiganya. Wala yamlau jawfa ibnu Adam ila turab, dan tidak akan memenuhi kerongkongan Bani Adam, artinya tidak akan puas-puas terhadap dunia kecuali tanah, artinya kematian itulah yang akan memenuhi, sudah plek, cukup, berhenti sudah. Karena manusia seperti itu. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat bagi orang yang taubat. Hadza lafaz Bukhari, dan ini lafaz Bukhari wajah fi sahih an ghair Ibn Abbas. Fa qawluhu, kata Syekh, ucapan Rasulullah wa yatubullahu ala man tab, Allah menerima taubat atas orang yang bertaubat, ini menunjukkan yadulu ala anu hirsun mudmum, bahwasannya kesemangatan, keinginan, cita-cita terhadap dunia itu tercela. Semuanya itu tercela. Nah, demikian. Dan kadang kita tanpa disadari terseret seperti itu. Mau sadar atau tidak sadar. Ketika kita belum punya uang. Nah, dikasih sedikit, Alhamdulillah dapat sedikit, masih bisa bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan banyak dari yang sebelumnya, kemarin dapat uang banyak kok tapi sedikit banget ya dalam ininya yang dibelanjakan. Ada mulai seperti itu. Nanti dapat banyak, wah banyak. Besok beli anu, beli anu, beli anu, beli anu, semua dibeli. Nanti kurang, dicari lagi. Masih kurang nih, mau beli ini nih, belum nih. Seperti itu. Atau di zaman sekarang udah ada HP, alhamdulillah sudah bisa Androidan, bisa dengerin taklim. Kayaknya kurang canggih nih, udah jadul banget nih. Ganti, harganya lebih jutaan kan? Ganti lagi. Nah, lihat temennya lagi, wah itu canggih sekali, gede banget itu tabletnya. Ganti lagi, jual lagi. Seperti itu, nggak puas-puas. Ini namanya kesemangatan yang tercela. Iya, semangat tercela dalam masalah dunia. Nah, akhirnya HP-nya numpuk di rumah itu. Iya, jadi barang rongsokan semua. Nah, atau dalam perkara-perkara yang lainnya, ini tercela, kesemangatan terhadap dunia tercela. Wal ilmu yanji sahibuhu min khusran, maka ilmu menyelamatkan orang yang memilikinya dari kerugian. Iya, kalau kita tanya mau gak sih hidup di dunia itu rugi, dalam keadaan rugi? Gak mau. Apalagi pedagang, tanya. Iya, gak mau dia ganti rugi, maunya ganti untung gitu kan. Karena gak mau ganti rugi, maunya ganti untung gitu kan. Kalau pedagang, tidak ada yang mau, seseorang pun di manusia ini yang dia hidup dalam keadaan rugi, tidak ada. Kalau ada, sangat bodoh sekali dia. Nah, maka seseorang yang mendapatkan keselamatan dari kerugian, dijelaskan oleh Syekh di sini adalah seorang yang memiliki ilmu. Dan ini dijelaskan oleh Allah. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan rugi dalam bentuk nakirah. Ya. Kerugian yang betul-betul rugi. Kecuali orang-orang yang dia beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling bermewasiatkan dengan kesabaran. Surat Al-Asr. Ala Sa'di, kata Imam Sa'di rahimahullah, وَلِهَذَا عَمَّمَ اللَّهُ الْخِصَارِ لِكُلِ إِنسَانِ إِلَّا مَنِ اتَّصَّفَ بِأَرْبَعِ الصِّفَاتِ. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan kerugian bagi setiap manusia insan. Menjelaskan bahwasannya semua manusia itu rugi. Iya. Semua manusia itu rugi. Maka hukum asalnya manusia itu rugi. Illa, kecuali manit tasofa bi arba'i sifat. Kecuali orang yang memiliki empat sifat. Yang pertama al-iman bima amarallah bi'imani bih. Yaitu sifat yang pertama adalah keimanan. Beriman dengan apa yang Allah perintah. Beriman kepada Allah. Dan tentunya tidak akan seseorang dikatakan beriman bidunil ilmin. Ya, dengan atau tanpa adanya ilmu. Artinya seseorang beriman yaitu dengan dia berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu syahidnya. Fahuwa far'un anhu la yatimu illa bih. Dan ini adalah cabang, keimanan itu adalah cabang dari ilmu yang tidak akan sempurna seorang kecuali dengan ilmu. Iya, tidak akan sempurna keimanan seorang tanpa adanya al-ilmu. Dan seterusnya adalah sifat yang kedua, amalun soleh, yang ini juga perwujudan dari ilmu. Kemudian juga adanya dakwah kepada al-haq, dan juga adanya as-sabr. Ini empat sifat. Yang syahidnya di sini adalah bahwasannya seseorang akan selamat dari kerugian, yang itu hukum asal manusia. Dia hidup di dunia ini dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman kepada Allah. Kecuali orang yang dia berilmu tentang Allah, beriman tentang Allah, kemudian dia beramal saleh, kemudian dia berdakwah dan bersabar di atas itu semuanya. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam surat Al-Asr, adanya jihadun nafs. Ada empat tingkatan di dalam jihad, memerangi, mendidik dirinya, jiwa. Jihadun nafas. Yang pertama adalah al-ilmu. Dia harus sungguh-sungguh untuk menundukkan hawa nafsunya untuk mau belajar. Iya. Kok ana disuruh belajar sama abi dipaksa? Harus, memang harus dipaksa. Nah, seseorang itu ketika ingin belajar ilmu, imma dia keinginan sendiri, fahadal ahsan, dan ini bagus, imma harus dipaksa. Memang dipaksa. Iya. Hingga mau menundukkan hawa nafsunya mau belajar. Kemudian setelah dia belajar, sudah ada keinginan, oh ternyata belajar ilmu itu masya Allah manfaatnya besar. Iya, mengetahui halal dan haram, mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia harus menundukkan, mau beramal dengan ilmunya. Karena banyak orang yang dia beramal, banyak yang dia berilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian setelah itu dia tundukkan jiwanya juga. Yang ketiga, dia harus mau mengajak orang lain berdakwah kepada yang lainnya, mengajak seperti dirinya. Iya, mau berilmu, beramal dengan ilmunya, kemudian menundukkan jiwanya untuk dia bisa bersabar di dalam talabatul ilmi, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam berdakwah. Nah, tadi katakan seorang yang dia punya ilmu, iya, akan selamat dari kerugian ini. Ini salah satu keutamaan ilmu. Dan insya Allah nanti akan disebutkan beberapa perkara yang lainnya. Allah.